Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali bangkrut. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab sajarah itu, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Enggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, enggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa illa tadzkirata limay, itu dia paham dan menjadi masuk Islam. Itu coba pahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu pahamnya, karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama enggak usah bilang cingkrang, enggak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengane nuduh orang itu? Sampai saya kadang ketularan, saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka, famusaddidun alika, fala tajidanna alaya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar, dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah, dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alaya fi nafsika syai'an, mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Quran. Kata Harun Ar-Rasyid, uskut ya ustaz. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Innallaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqul lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya ustaz tadi, ternyata jenengan lebih alim, boten sios, boten sios. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang ustaz ini. Ila man huwa syarrun minni. Sa'ele-ele Harun Ar-Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun. Itu saja beretika. Faqul lahu qawlan layyinan. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah. Mudah, gak perlu dokter, bisa, gak perlu. Bisa, maksudnya bisa ya. Maksudnya bisa. Gak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor tangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil. Dalil itu mudah ditaklukkan, dibawa kemana saja itu bisa. Nah ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapalah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya. Dan saya jamin gak tak bales. Gak tak bales dan saya latihan legowo. Gawa tadi wal afina anis. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu, orang yang meninggalkan debat padahal dia benar, bana wau betan di janda. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah, enggak usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Mahfruz atau Mbah Mun niru Mbah Karim, Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Dulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupunya Mbah Sahal, nyari-nyari ketemu. Ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, "Gus, saya dengan kamu tua mana?" "Tua saya, buyut kamu adik buyut saya," kata saya. Nyai Fadilah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoroh itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu yang niru guru, gurunya guru. Terus langsung niru Kanjeng Nabi atau langsung niru pangeran. Itu bangun, saya masih ingat betul dalilnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan sirata ka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa innallaha la ya'kulu wa la yanam wa la yasrab. Nah, niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru, ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lawa ulama, lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyur itu, walau la murabbi, lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa istabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan mengikuti orang juga. Ulaika alladzina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang itu geger. Wanut guru-guru ramesti bener. Sing mareko edah anak guru ramesti bener itu kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad itu tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai ramesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok orang maksum. Dekne ra ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani? Kiai tidak mesti benar. Kenapa diikuti? Sudah tahu kalau kiai tidak mesti benar. Cuma kalau kiai tidak mesti benar, nak kue mesti ra benar. Lagi-lagi gerakan canggung melek. Gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar. Kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan. Sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit? Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil batin. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu, ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu, Nabi tetap tawaf di Ka'bah, tetap sa'i di Safa dan Marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil batin. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon-mohon sekali, karena kitab itu sedang dikaji di BSK Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu Sayyidina Maimun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan apa ditulis lah oleh ulama sing ma'ruf, bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasusnya Sayyid Abdul Hasan Asadili, dalam kasus beliau mengatakan, saya pas kasus dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abi Salam. Dan saya tidak, dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundiri yang arang At-Tarhib At-Tarhib itu. Era Sayyid Jawa Abdul Hasan Asadi. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam Sajaratul Ma'arif Izzuddin bin Abdis Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundiri karena kita pakai At-Tarhib apa? At-Tarhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abdul Hasan Asadili. Karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abdul Hasan apa? Asyadini. Sehingga kita insya Allah ngalami zuriyatam ba'duha mimpat. Baik zuriyah nasabiyah maupun zuriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi, putu Lirboyo. Karena bangun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa buli jenengan semua, nak putu newe alim maupun meneh anaknya. Bon sepakat ini, nak putu newe alim maupun meneh anak empun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya doa yang akan diimami oleh beliau Kiai Haji Hamid Abdul Qadir.